Tuhan yang berkuasa. Engkaulah Yesus yang berkuasa. Semua karena Engkau, Tuhan. Ku tahu bukan kuat dan gagahku, ku tahu bukan karena kehebatanku, ku tahu bukan karena aku mampu, karena Tuhan semua, karena Tuhan ada di pihakku. Ku tahu bukan kuat dan gagahku, ku tahu bukan karena kehebatanku, ku tahu bukan karena aku mampu, karena Tuhan semua, karena Tuhan. Oh, Engkaulah Tuhan yang berkuasa, Dialah yang berkuasa. Yesuslah Tuhan yang berkuasa, ada di pihakku. Oh yeah, one more time. Ku tahu bukan kuat dan gagahku, ku tahu bukan karena kehebatanku, ku tahu bukan karena aku mampu, karena Tuhan semua. Tuhan yang berkuasa ada di pihakku. Tak pernah ku ragu akan pertolonganmu ya Tuhan, dan selalu ku pegang janjimu. Tak pernah ku ragu akan pertolonganmu, ku pegang janjimu, memberiku kemenangan. Tak pernah ku ragu akan pertolonganmu, ku pegang janjimu, memberiku kemenangan. Engkaulah Tuhan yang berkuasa, Dialah yang berkuasa. Yesuslah Tuhan yang berkuasa, ada di pihakku. Oh, Engkaulah Tuhan yang berkuasa, Dialah yang berkuasa. Oh, Yesuslah Tuhan yang berkuasa, ada di pihakku.